السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. معاشر الحاضرين، sidang kuliah subuh rahimani wa rahimakumullah, pada kajian sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada hari Jumat, yang mana keutamaan merupakan fadilah-fadilah tersebut tidak diberikan pada hari-hari yang lain. Adapun pada kajian kali ini, kita melanjutkan pembahasan yang kedua mengenai amalan-amalan apa saja yang disyariatkan pada hari tersebut dan amalan-amalan apa pula yang dilarang. Amalan yang disyariatkan ada empat dan amalan yang dilarang ada empat. Amalan yang disyariatkan yang pertama adalah memperbanyak solawat, mengucapkan solawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya dari sahabat Aus ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, sesungguhnya hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain adalah Jumat. Fa akthiru alayya fihi min as-salah, maka pada hari tersebut memperbanyak kalian bersolawat atasku. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, perbanyak solawat pada hari itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena solawat kalian itu ditampakkan di hadapanku. Nabi alaihi salatu wasallam meninggal, na'am meninggal. Akan tetapi, al-ard la ta'kul ajsad al-anbiya, tanah tidak bisa memakan jasadnya para nabi, jasad mereka utuh. Dan pada hari ini kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat, dan solawat itu ditampakkan kepadaku, sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, ikhwani afidhakumullah, membaca surat apa? Al-Kahfi. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami'. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ah, barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada hari Jumat. Di sini disebutkan dengan lafaz hari, bukan malam. Berarti kapan kita membaca surat al-kahfi? Setelah terbitnya matahari pada hari ini, bukan sejak malam. Karena lafaz hadis tersebut dengan menyebutkan lafaz hari, bukan malamnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ah, barang siapa yang membaca surat al-kahfi pada hari Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Akan diberikan cahaya baginya. Diberikan cahaya antara dia dengan Baitul Haram. Diberikan cahaya antara dia dengan Masjidil Haram. Masya Allah. Mungkin kita tidak melihat. Dan ini perkara yang gaib dan wajib untuk diimani. Membaca surat Al-Kahfi diberikan cahaya antara dia dengan Masjidil Haram di kota Mekah. Ini riwayat Al-Baihaqi. Di dalam riwayat Imamun Nasai ada sedikit perbedaan lafaz. Dan hadis itu pun disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah," barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, "ata'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Lafaz ini pun benar. Akan diberikan kepada dia cahaya antara dirinya dengan dua Jumat. Jumat ini baca surat Al-Kahfi diberikan cahaya sampai Jumat yang akan datang. Dan begitu seterusnya. Tinggal pertanyaan di hadapan kita. Ikhwani afidhakumullah. Apakah ini khusus pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam? Sebagian para ulama ada yang mengatakan keutamaan ini pada zamannya Nabi saja. Akan tetapi pendapat yang rajih ini untuk seluruh umatnya sampai hari kiamat. Membaca surat Al-Kahfi mendapatkan pahala tersebut. Ini amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, disunnahkan pada subuh di hari itu salatnya membaca dua surat. Surat apa? As-Sajdah dan surat Ad-Dahr. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Insan. Membaca surat As-Sajdah dan membaca surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra' fi subhi yaum al-jum'ah." Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam membaca pada setiap Jumat di subuhnya. Alif lam mim tanzil surat As-Sajdah. وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينُ مِنَ الدَّهْرِ, yaitu surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan pada rakaat yang kedua. Dan ini sunnah. Para ulama menyebutkan apa hikmahnya Nabi SAW membaca dua surat tersebut pada setiap subuh hari Jumat. Apa hikmahnya? Dijawab oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Kata beliau, "Lianna fihima isyaratun ila khalqi Adam yawmal Jum'ah." Karena dua surat ini, Sajdah dan Al-Insan, mengandung isyarat. Kedua surat ini membahas mengenai penciptaan Adam. Dan Adam diciptakan pada hari apa? Pada hari Jumat. "Wa fihi isyaratun ila ahwali yaumil qiyamah allati la takunu illa fi yaumil jum'ah," kata Hafidz Ibnu Hajar. Dan dua surat ini, As-Sajdah dan Al-Insan, mengandung isyarat tentang kondisi keadaan pada hari kiamat. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Dan dua surat ini membahas mengenai penciptaan Adam dan membahas mengenai keadaan hari kiamat. Kedua-duanya pada hari Jumat. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah." Sebaik-baiknya hari ketika terbitnya matahari yaitu hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari itu Adam diciptakan. Wa fihi udkhila fi al-jannah, pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minhu, pada hari itu pula Adam dikeluarkan darinya. Wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Dan penciptaan Adam serta kondisi hari kiamat disebutkan dalam dua surat tersebut. Oleh sebab itu Nabi selalu membacanya pada hari Jumat. Ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat, yang terakhir, memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah apapun, salat sunnah secara mutlak pada hari Jumat. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Man ightasala yaumal jum'ati wabtakar." Barang siapa yang mandi Jumat di hari tersebut, dia mandi besar, dia mandi wajib. Kemudian dia mendatangi masjid. Sejak awal dia mendahului kaum muslimin datang ke masjid tersebut pada hari Jumat. Thumma badalahu minas salati ma yusalli. Kemudian dia memperbanyak salat. Maksudnya salat sunnah. Ghafarallahu bainahu wa bainal jum'ati allati taliha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan bagi dia dari Jumat tersebut sampai Jumat yang akan datang. Masya Allah. Ampunan satu pekan bagi orang-orang yang memperbanyak sholat sunnah pada hari tersebut. Diberikan ampunan kurun waktu satu pekan. Ini empat amalan yang dianjurkan. Kemudian ada empat larangan pula pada hari tersebut. Ada amalan dianjurkan dan ada amalan yang dilarang. Di antara amalan yang dilarang, ikhwani afidhakumullah, yang pertama, mengkhususkan sholat malam di malam Jumat. Hari Kamis, terbenam matahari, datang malam, dia mengkhususkan di malam harinya sholat tahajud, qiyamul lail. Kemudian dia sholat witir pada malam Jumat. Selain malam Jumat, dia enggak sholat. Selain malam Jumat, dia enggak witir. Selain malam Jumat, dia enggak tahajud. Berarti dia meyakini adanya kelebihan di situ. Ini enggak benar. Kalau mau sholat, dia sholat tiap malam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "La tukhassisu Lailatul Jum'ati biqiyamin min baini sa'iril layali." Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, jangan kalian mengkhususkan pada malam Jumat dengan berdiri. Maksudnya sembahyang. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail di antara malam-malam yang ada. Ini larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Pengkhususan enggak boleh. Larangan yang pertama. Kemudian larangan yang kedua, di pagi hari dengan berpuasa. Di malam harinya mengkhususkan sholat, tidak boleh. Di pagi harinya mengkhususkan puasa, tidak puasa kecuali hari Jumat. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La tukhassisu yawmal jum'ati bi siyamin min baini sa'iril ayyam." Jangan kalian mengkhususkan puasa pada hari Jumat di antara hari-hari yang ada kecuali sabda Nabi, "Illa fi shaumin yasumuhu ahadukum." Kecuali bertepatan dengan puasa yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Nah, ini enggak ada masalah. Kalau seorang hamba sudah terbiasa berpuasa, anggap saja puasa Daud. Satu hari berpuasa, satu hari berbuka. Subhanallah. Dia Rabu berpuasa, Kamis berbuka. Bertepatan puasa lagi pada hari Jumat. Ini enggak ada masalah karena dia tidak mengkhususkan waktu. Jadi yang diperbolehkan puasa pada hari Jumat apabila Anda bertepatan dengan puasa yang sudah biasa dilakukan. Apa hikmahnya ikhwani hafizakumullah kita tidak diperbolehkan berpuasa pada hari ini? Disebutkan tiga sebab oleh para ulama. Hikmahnya ada tiga. Yang pertama, pada hari ini kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Dan dengan berpuasa akan mengurangi kondisi kebugaran dan kesehatan seorang muslim. Dia tidak akan bisa semangat ketika dalam keadaan makan dan minum. Dikhawatirkan dengan berpuasa tidak bisa mendongkrak dan menopang amal ibadah yang dianjurkan pada hari tersebut. Kita diperintahkan untuk berzikir, berdoa, qiraatul Quran, tilawah, membaca wirid, membaca zikir, bertasbih, bertakbir, memperbanyak solawat, memperbanyak solat-solat sunnah. Ini butuh tenaga. Dengan berpuasa dia tidak akan bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dengan maksimal. Ini hukumnya sama seperti orang yang wukuf di mana? Di Arafah. Hikmah ini pula sama ketika orang yang wukuf di Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Selain jamaah haji, mereka disunahkan untuk puasa apa? Puasa Arafah. Tapi bagi jamaah haji yang ada wukuf di Arafah, tidak disunahkan bagi mereka untuk berpuasa. Apa hikmahnya? Karena pada hari Arafah di sana mereka diperintahkan untuk memperbanyak amalan ibadah. Berzikir, istighfar, minta ampun, berdoa, bermunajat. Dengan berpuasa dikhawatirkan akan mengurangi semangatnya. Ini hikmah yang pertama dari larangan berpuasa pada hari Jumat. Hikmah yang kedua, ikhwani afidhakumullah, hari Jumat ini merupakan Eid bagi kaum muslimin pada setiap pekan. Hari Jumat merupakan Eid bagi kita, hari raya. Dan di dalam syariat Islam, kita tidak diperbolehkan berpuasa pada hari apa? Pada hari raya. Oleh sebab itu, Jumat jangan berpuasa. Ini hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, yang terakhir, mukhalafatul yahud, menyelisih orang-orang Yahudi. Karena kebiasaan Yahud, mereka menjadikan hari raya dengan menjalankan ibadah puasa. Mereka menjadikan hari raya sebagai ibadah puasa. Kita kaum muslimin diperintahkan untuk menyelisih Yahud. Hari raya kita, hari Jumat, jangan berpuasa. Ini tiga hikmah dari larangan yang kedua. Larangan yang ketiga, ikhwani afidhakumullah, mengadakan jual beli ketika sudah dikumandangkan azan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dipanggil kepada kalian salat Jumat, maka bergegaslah kalian menuju zikir kepada Allah, mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Sehingga jual beli hukumnya haram ketika azan sudah dikumandangkan. Larangan yang ketiga, larangan yang terakhir, yang keempat. Dilarang membuka halaqah. Dilarang bagi kita untuk membuka halaqah ta'lim. Pengajian. Halaqah ilmu. Muhadharah, kajian, sebelum ditegakkannya solat Jumat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an at-tahalluq yaum al-jum'ah. Qabla salati yaum al-jum'ah. Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk membuat halaqah-halaqah sebelum sholat pada hari Jumat. Apa penjelasan para ulama di dalam hadis ini? Hadisnya sahih. Penjelasan para ulama maksud dari larangan tersebut sesaat. Sebelum diadzankannya Jumat. Sesaat. Anggap saja mungkin 30 menit atau 1 jam. Sebelum dikumandangkannya adzan, gak boleh kita untuk membuka pengajian. Apa hikmahnya ikhwan ya afidhakumullah? Karena kaum muslimin diperintahkan untuk bersegera menuju ke masjid. Barang siapa yang berjalan masuk ke dalam masjid pada waktu yang pertama, maka ibarat dia telah berkorban dengan hewan apa? Unta, kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur. Dan kita diperintahkan untuk mendahului, bergegas menuju masjid. Dengan adanya halaqah, dengan adanya ta'lim, ini mengganggu. Dan begitu pula kaum muslimin diperintahkan untuk memperbanyak sholat, berzikir. Dengan adanya halaqah ilmu, maka mereka tidak bisa bebas. Oleh sebab itu larangan dari Nabi SAW membuka halaqah pengajian sebelum sholat Jumat. Adapun kajian kuliah yang banyak dibuka setelah sholat subuh pada hari Jumat ini tidak ada masalah. Karena larangan tersebut membuka kajian sesaat. Bahkan kata Imamul Albani 30 menit atau 1 jam. Sebelum dikumandangkannya adzan, ini larangan dari Nabi SAW. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah pada kajian yang akan datang, kita akan membahas mengenai hukum-hukum yang terdapat pada sholat Jumat dan khutbah Jumat, dan siapa pula yang diwajibkan kepada mereka sholatul Jumat. Ila huna walhamdulillah.